Imam Mazidah Amma Ba'ad. Khanifidina Azani wa A'azakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir Surat Al-Baqarah. Kita membaca tafsir Al-Jalalain terakhir. Kita membaca ayat yang ke-27. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-28. Baik. Qala As-Suyuti rahimahullah. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian mengkufuri Allah? Bagaimana kalian mengkufuri Allah? Di situ ada ahlul Makkah. Ada. Ahlul Makkah. Bagaimana kalian mengkufuri Allah? Kaifa takfuruna ya ahla Makkah? Bagaimana kalian mengkufuri wahai penduduk Makkah? Billah, mengkufuri Allah. Waqad kuntum amwatan. Dalam keadaan kalian itu amwat, orang-orang yang mati, belum hidup. Nutofan fil aslab, kalian dahulunya itu amwat, masih air mani yang ada di tulang sulbi. Faahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian fil arham wa dunya, di dalam rahim dan di alam dunia yang asalnya tidak ada amwat, kemudian dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam rahim, ditiupkan ruh. Kemudian di alam dunia binafhir ruh fikum, dengan meniupkan ruh pada kalian. Wal istifham, dan pertanyaan ini kaifa, ya, pertanyaan ini lit ta'jib, karena heran. Min kufrihim, dari kekufuran mereka. Ma'akiyamil burhan, bersamaan adanya bukti-bukti yang jelas. Burhan, Kenapa kalian kok kufur? Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Dalam keadaan bukti-bukti nyata. Ya. Jadi kaifa di sini konteks pertanyaan, tapi maknanya takjub, heran. Ya. Heran. Kok orang sudah tahu bukti-buktinya tapi enggak beriman. Au lit taubih, atau maknanya ini untuk menjelekkan, maknanya ini celaan kepada mereka. Ya. Bagaimana kalian kufur kepada Allah dalam keadaan kalian tahu kalian dulu itu tidak ada apa-apanya, kalian dulu hanya air mani, kemudian Allah tiupkan ruh, kalian hidup di alam rahim, kemudian hidup di alam dunia. Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian, wafatkan kalian. Inda intihai ajalikum, ketika sudah selesai ajal kalian. Ketika sudah selesai batas waktu hidup kalian di bumi ini, diwafatkan kalian oleh Allah. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian lagi. Bil ba'thi, dengan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah. Sudah mati dibangkitkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian kembali. Turaduna ba'dal ba'tsi, dikembalikan setelah dibangkitkan. Fayujazikum bi'amalikum, lalu kalian akan dibalas dengan amalan-amalan yang telah kalian jalankan di dunia ini. 6. Ikhwani fidina azani wa azakumullah, pertanyaan dalam konteks celaan, dalam konteks takjub keheranan, ya, dengan bukti-bukti yang jelas kok masih tidak beriman. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah diantaranya isbatul ba'thi, menetapkan adanya hari kebangkitan. Summa yuhyikum, summa yuhyikum, ini yang banyak orang-orang musyrikin mendustakannya, tidak percaya adanya hari berbangkit. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan makhluk yang asalnya tidak ada, maka Allah lebih mampu lagi hanya sekedar mengembalikan yang pernah ada, menghidupkan yang sudah mati. Nah, maka di dalam ayat ini tadi Allah sebutkan wa kuntum amwatan, kalian dahulunya itu amwat, ya, mati, belum ada apa-apanya, belum ditiupkannya ruh, maka dianggap mayit, ya. Sehingga ketika janin keguguran, dia belum ditiupkan roh, maka dia tidak diperlakukan sebagaimana manusia. Maksudnya tidak perlu untuk dimandikan, disolatkan, karena belum ditiupkan roh. Naam. Ya, asalnya tidak ada, kemudian Allah hidupkan. Fa'ahyakum, ditiupkan roh. Masih di alam rahim. Kemudian dikeluarkan ke alam dunia. Kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, maka membangkitkan makhluk yang telah dimatikan itu terlampau gampang bagi Allah. Ketika Allah mampu untuk menciptakan makhluk yang asalnya tidak ada menjadi ada, naam, bisa, maka membangkitkan kembali yang telah mati itu begitu gampang. Makanya di sini Allah sebutkan dengan konteks takjub, syiddatul ingkar, sangat diingkari, keras pengingkarannya. Orang-orang yang sudah sampai bukti nyata kekuasaan Allah kok tidak beriman kepada Allah, ya. Syiddatul ingkar, nah, sampai membuat keheranan. Hadirin azani wa a'azzakumullah, di dalam ayat ini Allah sebutkan kuntum amwatan wa kuntum amwatan, kalian dahulunya itu mati. Nah, ini menunjukkan sifat mati, ya, maut tidak harus didahului dengan kehidupan sebelumnya, ya. Jadi sesuatu dikatakan mati tidak harus sebelumnya itu hidup, hidup terus mati. Nah, yang sebelumnya tidak ada itu juga disebut mati. Allah sebutkan kuntum amwatan, padahal belum pernah hidup, ya. Belum pernah hidup sebelumnya, amwat masih berupa air mani, belum ditiupkan ruh, belum pernah merasakan kehidupan, tapi Allah sebutkan dengan lafaz amwatan, kalian mati, ya. Menunjukkan mayit, kematian itu tidak harus didahului dengan kehidupan. Sifat al-maut, sifat kematian itu tidak harus didahului dengan yang namanya kehidupan dari ayat ini. Baik. Sehingga mayit itu tidak harus hidup dulu baru mati. Tidak pernah hidup dan belum pernah hidup, ya, itu juga disebut mayit. Naam. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya semua makhluk tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal khalqa bahwasanya makhluk itu ma'alahum ilallah, tempat kembalinya mereka kepada Allah. Nah, itu beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari ayat ini. Sambil ayat berikutnya, ayat ke-29. Thank you. Baik. Ini ada perbedaan. Di ayat yang ke-29. Wa qala dalilan 'alal ba'si lamma angkaruhu. Dan Allah menyatakan sebagai dalil bukti atas kebangkitan telah mereka mengingkarinya. Ini yang mana itu di situ? Sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Kalau di sini ini berarti file yang ini bukan yang di fotokopi ya. Waqala di sini dimasukkan di ayat yang ke-29. Waqala dalilan 'alal ba'si lamma angkaruhu. Allah menyatakan sebagai dalil atas kebangkitan lamma angkaruhu. Nah, ini tadi berarti masuk ayat yang ke-28. Sekarang yang ke-29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi ini, ai al ardu wa ma fiha, bumi dan apa-apa yang ada padanya, jami'an semuanya, litantafi'u bi, agar kalian mengambil manfaat dengannya, wa ta'tabiru, dan mengambil pelajaran. Summastawa ila sama fasawahunna. Summastawa di situ ada summastawa ba'da khalqil ardi. Summastawa kemudian istiwa ba'da khalqil ardi, setelah menciptakan bumi, ai qasada. Di sini Imam Suyuti rahimahullah memaknakan istiwa itu qasada, qasdun. Qasdun itu menuju, berniat ya. Naam. Dan istawa itu ada makna yang lainnya, ala itu makna istawa yang lainnya, ala ila sama, itu yang disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Ala, ala itu maknanya tinggi. Istawa bermakna ala, ala ila sama. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Kemudian apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam tafsir ini, ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir berpendapat istawa di sini nah maknanya qasdun. Naam. Dan ini yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Istawa di sini bermakna qasdun, niat, bertujuan. Bukan bermakna ala. Kalau istiwa di sini bermakna ala, Allah tidak istiwa di atas langit, tapi Allah istiwa di atas arsy. Ya. Naam. Sehingga apa yang beliau sebutkan, yang disebut ya Imam Musyuti di sini, ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Jadi makna al-qasdu adalah al-iradatul jazimah, keinginan yang kuat. Nah, itu al-qasdu. As-sama itu bermakna ulu, tinggi. As-sama itu bermakna ulu, tinggi. Summa stawa ila sama. Fasawwahunna. Lalu menyempurnakannya. Al-dhamir yarju ila sama. Hunna di sini ad-dhamir wasawwahunna, hunna di sini kembali ke as-sama ya, wasawwahunna li'annaha fi ma'nal jam'il, karena dia bimana jama' al-ayalah ilaih ay sayyaroha, yakni menjadikannya. Kama fi ayatin ukhra faqallahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Naam. Sayyaro, menjadikannya. Faqallahunna sab'a samawat, lalu Allah menyempurnakannya 7 langit. Bahwa bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Mujmalan memufassalan, baik itu secara global mujmal maupun secara mufassal, secara rinci Allah mengetahui semuanya. Afala ta'tabiruna, tidakkah kalian mengambil pelajaran annal qadir ala khalqi dzalika ibtidaan, bahwasanya al qadir, zat yang mampu, ala khalqi, atas penciptaan, dzalika ibtidaan, zat yang mampu menciptakan yang awal ya, tanpa ada sebelumnya, ibtidaan yang bisa mengawali. Wa a'dhamu minkum, dan itu lebih agung dari kalian. Qadirun ala i'adatikum, mampu pula untuk mengembalikan kalian. Zat yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada, itu lebih mampu lagi kalau sekedar mengembalikan yang sudah ada. Yang tadi kita ulang-ulang, Allah itu mampu menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada. Maka ketika Allah mengembalikan makhluk yang sudah pernah ada dan mati menghidupkan lagi, itu lebih gampang lagi bagi Allah. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Ini masih terkait tentang apa penegasan Allah itu berkuasa, mampu untuk membangkitkan naam orang-orang yang sudah mati, dan ini yang banyak diingkari orang-orang musyrikin. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-29, bisa kita ambil faedah anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Minnatullah ala ibadihi, anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Apa bentuk anugerahnya? Bi an khalaqa lahum ma fil ardi jami'an, menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Naam. Semua yang ada di dunia ini untuk manusia. Allah ciptakan khalaqa lakum, Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Maka sungguh mengherankan ketika dunia itu diciptakan untuk manusia, kok manusia menghambakan dirinya kepada dunia. Manusia tunduk kepada dunia, padahal dunia itu diciptakan untuk manusia. Da'isa abdu dinar, celaka budak dinar, budak dirham. Dia menjadi budaknya dunia, padahal dunia itu Allah ciptakan untuk manusia. Sehingga kebalikannya, akhirnya manusia itu menjadi budaknya dunia. Baik. Yang kedua, dari ayat ini bisa kita ambil faedah, annal asla fi kulli ma fil ardi, hukum asal seluruh apa yang ada di bumi ini adalah halal. Hukum asal seluruh apa yang ada di muka bumi ini halal. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan semuanya untuk kalian di atas muka bumi ini. Maka hukum asal segala sesuatu itu halal. Binatang itu hukum asalnya halal, bukan haram. Maka ketika kita makan binatang, kemudian ada yang menegur, itu haram itu. Maka yang perlu ditanya adalah mana dalilnya kalau binatang ini haram. Kalau kita makan kemudian ditegur seorang, mana dalilnya makanan ini boleh? Dalilnya ya semua hukum asalnya itu halal di atas muka bumi ini, sampai datang nas yang menyatakan itu haram. Sehingga yang ditanya itu yang mengharamkannya, bukan yang menghalalkannya. Karena hukum asalnya halal. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di atas muka bumi ini hukum asalnya halal untuk kalian. Baik. Jami'an semuanya. Kemudian juga di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya langit itu 7. Sab'a samawat. Langit itu berjumlah 7. Ya. Yang sudah kita bahas, innallaha witr wa yuhibbul witra. Allah itu tunggal esa dan menyenangi yang ganjil. Ya. Allah ciptakan langit berjumlah 7 ganjil. Nah. Demikian pula bumi ganjil. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah isbat ilmillah, menetapkan ilmu Allah, menetapkan ilmu Allah, menetapkan sifat ilm bagi Allah. Fahuwa bikulli syai'in alim, ya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dan ketika Allah menyebutkan wa bikulli syai'in alim, ini berimbas. Apa imbasnya? Ketika kita menjalankan kebaikan, Allah berikan pahala. Ketika kita jalankan kemaksiatan, Allah berikan iqabnya. Itu imbas, akibat dari Allah yang mengetahui segala sesuatu. Baik, selesai. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-30. Thank you. Baik. Wadkur ya Muhammad, dan ingatlah wahai Muhammad, idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Rabbmu menyatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Kata Suyuti rahimahullah, yahlifuni, menggantikan aku, fi tanfidhi ahkami, dalam menjalankan hukum-hukumku, fiha, di muka bumi itu, wawa Adam, dan itu Adam. Naam, khalifah. Khalifah itu ada beberapa makna. Khalifah itu bermakna pengganti, bermakna pengganti. Menjadikan Adam alaihi salam sebagai penggantinya Allah dalam menyampaikan syariat ini, ya, kepada hamba-hambanya. Tadi disebutkan fitan fidi, menjalankan ahkam, ya, hukum-hukumnya. Bukan karena Allah tidak mampu dan tidak bisa, kan? Wakil di sini bukan karena Allah tidak mampu kemudian diwakili oleh Adam alaihissalam untuk menerapkan hukum di dunia ini, bukan. Ya. Kemudian khalifah itu bisa bermakna yahlifuna man sabaqahum, menggantikan orang yang terdahulu. Ya. Menggantikan orang yang terdahulu, khalifah. Ya, menggantikan yang terdahulu. Nah, menggantikan orang-orang yang sebelumnya, itu namanya khalifah. Kemudian khalifah itu juga bisa bermakna menggantikan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ini mati, kemudian ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir, terus umat manusia demikian. Ya. Manusia itu ada yang mati, ada yang lahir, demikian seterusnya, itu namanya khalifah. Nah. Dan ini tiga makna khalifah. As-Suyuti rahimahullah, beliau menguatkan penafsiran yang pertama. Menggantikan Allah, wakil Allah, fitan fi di ahkamillah, menjalankan hukum Allah di atas muka bumi ini, mendakwahkan syariat di atas muka bumi ini. Nah, baik. Kemudian juga pendapat yang kedua, yang menyebutkan bahwasanya Allah ciptakan Adam untuk pengganti yang sebelumnya, ya. Ini juga diantaranya dikuatkan oleh para mufassirin dengan apa yang nanti akan disebutkan oleh para malaikat. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau ya Rob menjadikan di atas muka bumi itu orang-orang yang bikin kerusakan, orang-orang yang mengalirkan darah. Berarti sebelum Adam diciptakan ada makhluk, ada yang meramaikan bumi, yang itu sifat mereka itu bikin kerusakan dan pembunuhan, karena disampaikan malaikat ini nanti akan disebutkan. Maka itu sebagian ada menafsirkan dengan tafsiran yang kedua. Nah, di sini As-Suyuti rahimahullah beliau menguatkan pendapat ini wakil Allah dalam menjalankan syariat di atas muka bumi ini. Qalu, ya ini yang tadi kita sebutkan. Mereka menyatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau jadikan di bumi itu orang yang merusak di atas bumi ini bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Wa yasfiqud dima yuriquha, mengalirkan darah bil qatli, dengan pembunuhan. Kama fa'ala banul jan, sebagaimana yang dijalankan anak keturunan jin. Wa kanu fiha dahulu, mereka di situ. Nah, mereka membuat kerusakan, membuat pembunuhan. Ini yang meramaikan bumi sebelum Adam diciptakan. Falamma afsadu, dan ketika mereka membuat kerusakan, arsalallahu alaihim malaika, Allah utus kepada mereka para malaikat. Fataraduhum ilal jazair wal jibal, lalu mereka jin-jin ini diusir oleh malaikat ke jazair. Jazair itu pulau dan ke gunung. Ya. Jadi sebelum Adam diciptakan, bumi itu sudah ada penghuninya. Ya. Yang mereka membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Nah, para keturunan al-jan. Ya. Baik. Khani fidina azani wa azakumullah. Di sini malaikat bukan membantah Allah, bukan menentang Allah. Ya. Malaikat hanya ingin mengetahui. Ya. Dahulu kan bumi itu ada penghuni dan membuat kerusakan. Apakah ini nanti engkau ya Rabb ciptakan lagi makhluk yang diletakkan di bumi yang nantinya membuat kerusakan lagi? Maka malaikat menyatakan wa nahnu nusabbihu, dan kami itu bertasbih. Multabisin, multabisin. Multabisin itu senantiasa. Senantiasa kayak orang pakai pakaian, terus pakai pakaian. Jadi malaikat itu kalau bertasbih, tasbih terus. Enggak pernah istirahat. Ya. Enggak kenal lelah. Bihamdika, dengan memujimu. Aina kulu, kami menyatakan subhanallah wa bihamdih. Itu yang terus diucapkan malaikat seperti orang pakai pakaian. Ya. Dan itu kerjaannya. Wa nuqaddisulak, aina nazihuka, kami mensucikanmu. Amma la yaliku bika, dari apa-apa yang tidak pantas untukmu. Itu makna nuqaddis. Falam zaidah. Ya. Laka wa nuqaddisuka sebenarnya, tapi ditambah lam di sini. Lam ini zaidah tambahan. Wal jumlah hal, dan jumlah ini sebagai hal ain. Fanahnu ahabbu bil istikhlaf, maknanya kami ini malaikat yang lebih pantas sebagai khalifah, bukan makhluk yang baru. Ya, kami kan hari-hari itu kerjaan kami bertasbih, memujimu, mensucikanmu. Kami yang pantas untuk jadi khalifah di atas muka bumi. Ya, ini keinginan malaikat. Qala ta'ala, maka Allah menyatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. minal maslaha, dari maslaha, dari kebaikan-kebaikan. Fistikhlafi Adam, dengan menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Wa anna dzurriyyatahu, dan anak keturunan Adam itu. Fihim al-muti wal-asi, ada yang taat, ada yang berbuat maksiat. Itu anak keturunan Adam. Kalau yang jadi khalifah itu malaikat. Malaikat itu semuanya la ya'sunallah, enggak pernah berbuat maksiat kepada Allah, taat semuanya. Tapi kalau Adam dijadikan khalifah, anak keturunannya itu ada yang taat kepada Allah, ada yang berbuat kemaksiatan. Fayadharul adl bainahu, maka akan nampak keadilan di antara mereka. Nah, kalau yang jadi khalifah itu malaikat, dan terus Allah ciptakan neraka, terus apa? Diisi apa? Makanya Adam alaihissalam itu jadi khalifah karena Allah tahu anak keturunan ada yang taat, ada yang berbuat maasi, dan itu nanti muncul keadilan Allah. Faqalu, mereka menyatakan, lan yahluqa rabbuna khalqan akramu alai minna wala alama. Mereka menyatakan Rabb kami itu tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia atasnya dari kami dan yang lebih mengetahui. Lisabqina lahu, karena kami lebih dulu. Wa ru'yatina ma lam yara, dan kami mengetahui, melihat apa-apa yang dia tidak lihat. Jadi malaikat ini merasa lebih pantaslah untuk ditunjuk sebagai khalifah dibandingkan makhluk yang baru, karena lebih senior, lebih dulu diciptakan dibandingkan Adam. Lebih dulu mengetahui dibandingkan Adam. Fa khalaqallahu ta'ala Adam min adimil ardi ay wajhiha. Maka Allah ciptakan Adam dari adim, adimil ab ay wajhiha, dari sisi atau wajah bumi. Bi an qabada minna qabdatan, dengan Allah genggam dari bumi itu satu genggaman. Min jami alwanih, dari berbagai macam-macamnya, dari seluruh macam-macamnya. Dari seluruh pelosok bumi diambil satu genggam, satu genggam. Wa ujinat, kemudian ujinat diadoni bilmiyah, dengan air mukhtalifah yang bermacam-macam. Wa sawahu, kemudian disempurnakan Adam. Wa nafakha fihi ruha, lalu ditiupkan ruh padanya. Adam min adimil ar, diambil dari muka bumi. Fasoron hayawanan, jadilah dia hayawan, makhluk hidup. Hassasan, yang punya indera, perasa. Ba'da angka najama, dan yang sebelumnya benda mati. Yang sebelumnya dia benda mati. Ditiupkan ruh, tip, memiliki indera, bisa melihat, bisa merasa, yang sebelumnya dia benda mati. Tip, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dari ayat ini, ayat yang ke-30, bisa kita ambil faedah isbat kalamullah, menetapkan kalamullah. Allah itu punya sifat berbicara. Wa id qala rabbuka, ya, ketika Rabbmu berkata. Naam, menetapkan sifat kalam bagi Allah. Allah itu punya sifat berbicara. Dan ucapan Allah itu bisautin wa harfin, dengan suara, dengan huruf, karena bisa didengar oleh malaikat, karena berdialog dengan malaikat di sini. Naam. Jadi bersuara karena bisa dengar malaikat. Naam. Kemudian faedah yang bisa diambil dari ayat ini yang kedua, annal malaikata zuuqulin. Malaikat itu punya akal. Malaikat itu punya akal. Dari sisi mana ini ya kira-kira faedah ini diambil? Yang menunjukkan malaikat itu punya akal. Dari sisi mana? Dari ayat yang mana? Ada yang tahu? Malaikat itu punya akal. Dari sisi yang mana ini? Kira-kira yang menunjukkan malaikat berakal. Terus. Hah? Apa? Dari ayat? Ini kalau apa ya, dipahami per ayat yang mana kayaknya kurang. Ketika Allah menyebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah menyatakan akan menjadikan di atas bumi ini khalifah, kemudian qalu, malaikat menyatakan ataj'alu ila akhir ayat. Di situ terjadi ketika Allah menyampaikan apa yang akan dijalankan kepada malaikat dan malaikat menanggapinya. Ini kan dialog. Itu menunjukkan malaikat itu punya akal. Ya. Kalau malaikat tidak punya akal, nggak terjadi dialog. Kayak ngobrol sama benda mati, ya kan nggak bisa menjawab. Ya. Ketika terjadi dialog di situ menunjukkan malaikat ini punya akal. Ya. Karena terjadi dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawabnya dengan, sampai ayat-ayat berikutnya nanti. Ya, ini menunjukkan malaikat itu memiliki akal. Karena enggak mungkin jawab jika tidak memiliki akal. Baik. Karena ada sebagian orang mempunyai pemahaman malaikat itu tidak berakal. Ya. Malaikat tidak memiliki akal. Baik. Kemudian faedah yang lainnya dari ayat ini, karohiyatul malaika li ifsadil fil ard, kebencian malaikat terhadap kerusakan di atas muka bumi ini. Kebencian para malaikat terhadap kerusakan di atas muka bumi ini. Ketika mereka menyatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau ya Rabb menjadikan orang di atas muka bumi yang akan membuat kerusakan padanya dan juga mengalirkan darah. Ini menunjukkan malaikat tidak senang adanya kemaksiatan di atas muka bumi ini. Nah, dan juga ayat ini menunjukkan kepada kita malaikat itu hamba yang senantiasa bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Naam. Khana fi dina azani wa a'azakumullah. Di sini juga bisa diambil faedah. Bolehnya seseorang itu mensifati dirinya, menyebutkan kebaikan yang telah dia jalankan ketika tidak bermaksud sombong. Di sini malaikat menyatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami ini hambamu yang senantiasa memujimu, mensucikanmu, ya, menyebutkan apa yang telah dijalankan. Ini tidak apa-apa menyebutkan kebaikan yang telah dijalankan selama bukan dalam rangka untuk kesombongan, ya. Bukan dalam rangka untuk kesombongan. Tapi jika dalam rangka kesombongan dia sebutkan amalan-amalannya, ini tidak boleh. Rasulullah pernah menyatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pimpinan umat manusia. Ya. Baik. Wala fakhr, bukan sebuah kesombongan, bukan untuk disombongkan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, ya. Naam. Ayat yang ke 30 dan masih berlanjut dialog Allah dengan malaikat sampai nanti kisahnya Adam alaihissalam diusir dari surga. Nah, di ayat-ayat berikutnya insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah.